بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari Syarhu Thalathatil Usul inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala fa'idha qila laka man rabbu, jika engkau ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, faqul Rabbi Allahu alladhi rabbani, maka katakan bahwa Rabbku, Tuhanku adalah Allah, alladhi rabbani, yang telah memeliharaku, wa rabba jami'al alamina bini'amihi, dan juga memelihara, menjaga seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan lamma bayyana Asy-Syaikh rahimahullah al-usul ats-tsalatsa mujmalatan arada ay yubayyinaha mufassalatan wahidan wahida bi adillatiha min al-kitab was-sunnah. Ketika Asy-Syaikh menjelaskan tiga landasan utama ini secara global, mujmal, maka beliau hendak menjelaskan secara terperinci, yaitu wahidan wahida, secara satu persatu, bi adillatiha minal kitab was sunnah, itu dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, wa min ayatillahi fil qawni, juga, dan diantara ataupun juga beliau hendak menjelaskan dengan ayat-ayat Allah berupa ayat-ayat kauniyah, adanya alam semesta pencipta, alam semesta ini yang menunjukkan bahwa ada penciptanya, wa min al-adillatil aqliyah, dan juga dengan dalil-dalil aqliyah, dengan rasio, dengan akal yang sehat. Nah, wahakadha yajibu antubna al-aqaidu ala adillati al-kitab wa sunnah, dan demikian wajib untuk kita membangun apa yang kita yakini di atas dalil Al-Quran dan juga sunnah. Jadi keyakinan yang diyakini oleh setiap orang, setiap muslim muslimah, hendaknya dibangun ya yakini karena adanya dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala an-nadhari fi ayatillahi al-kauniyah, demikian pula dengan cara memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah ini, adanya makhluk, ya. Naam, min ajli an tarsakha wa tathbuta fil qalbi wa tazura jami'us syubah, supaya keyakinan tersebut kokoh di dalam hati dan dapat menghilangkan seluruh keyakinan-keyakinan syubhat, ya, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Karena kata beliau, amal aqaidu al-mabni ala syubhat, adapun aqidah, keyakinan yang dibangun di atas perkara syubhat, wa ala syukuk, di atas keraguan, wa ala aqwalin nas, ataupun suatu keyakinan hanya dibangun di atas ucapan-ucapan sebagian orang, wa taqlidil a'ma, ataupun taklid buta, fa inna aqaidu zailatun la tathbut, maka sesungguhnya keyakinan itu adalah keyakinan yang zailah, yang akan hilang, terhapus, tidak akan kokoh, tidak akan tetap. Wa hiya urdatun linnaqdi wa urdatun lilibtan, itu segala keyakinan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, kata beliau, adalah tempatnya untuk dikoreksi, ya, dan juga untuk dibatalkan keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, qala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa huwa ma'budi, dan dialah ay Allah subhanahu wa ta'ala ma'budi, sembahanku, Walaysa li ma'budun siwahu, dan saya tidak memiliki sembahan selainnya. Naam. Qala asy-syarih hafizahullah qawluhu wa huwa ma'budi. Ucapan beliau asy-syarih rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad dalam kitabnya Salasatul Usul, wa huwa ma'budi, dan dialah ma'budi. Sembahanku. Ar-Rabbu alladhi hadza sya'nuhu. Itu Rabb, Tuhan yang demikian keadaannya, bahwa dialah pencipta segala sesuatu. Dia yang menjaga segala sesuatunya dengan nikmat-nikmatnya. Naam. Huwa alladhi yastahiqqul ibadah. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Naam, pencipta segala sesuatunya, penguasa segala sesuatunya. Naam, dan yang memelihara, menjaga segala sesuatu dengan kenikmatannya. Huwa alladhi yastahiqqul ibadah. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah. Naam. Huwa alladhi yastahiqqul ibadata minni wa min ghairi. Baik saya ataupun orang lain selain dari saya, kata beliau. Naam. Thumma aidan, kemudian juga kata beliau, nabbah asy-syekh rahimahullah annahu la yakfi al-iqrar bir-rububiyyah. Juga beliau mengingatkan dalam kitab ini bahwasanya belumlah cukup kalau hanya sebatas pengakuan terhadap rububiyahnya, wa Allah pencipta, pengatur dan pemelihara alam ini, itu belum cukup. Naam. Karena beliau mengatakan setelahnya, bahwa ma'budi, dialah sembahanku. Hanya dialah yang berhak saya sembah. Dan juga disembah oleh orang selain saya. Karena dia pencipta segala sesuatunya. Dia pula yang menguasai segala sesuatunya. Dan dia yang mengatur seluruhnya. Nah. Itu apa namanya? Tauhid apa? Rububiyah. Keyakinan pada rububiyah namanya. Kata beliau ini tidak cukup. Oleh karena itu beliau mendatangkan setelahnya, wa huwa ma'budi, dialah yang berhak saya sembah. Pencipta segala sesuatu ini, penguasanya dan segala yang mengaturnya. Nah. Jadi beliau juga kata beliau, nabbah asy-syekh rahimahullah, saya mengingatkan annahu la yakfil iqraru birrububiyyah. Bahwasanya tidaklah cukup kalau hanya sebatas pengakuan terhadap rububiyah sebagai pencipta, pengatur dan penguasa alam ini, itu belum cukup. La yakfi an taqula rabbi Allah alladhi rabbani bi ni'amihi. Belum cukup kalau Anda baru mengatakan Tuhanku adalah Allah, alladhi rabbani bi ni'amihi, yang memelihara saya dengan kenikmatan-kenikmatannya. Nah, itu belum cukup kalau pengakuan sampai di situ. Hadza la yakfi. Ini belum cukup, la budda an ta'tarifa lahu bil ubudiyyah. Mesti engkau ya menetapkan untuk Allah al-ubudiyyah, bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata. Wa an tukhlisa lahu bil ibadah, dan engkau murnikan segala macam bentuk ibadah kepadanya. Nah, dipaham ya sampai situ. Jadi bahwasanya setelah beliau sebelumnya ya nam mengatakan qul rabbi Allah alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi, ini apa? Pengakuan terhadap tauhid apa? Rububiyah namanya. Nah, kata beliau itu belum cukup sampai di situ. Oleh karena itu beliau mendatangkan kalimat lagi setelahnya, wa huwa ma'budi, dialah yang berhak saya sembah. Kenapa? Karena dia pencipta kita. Dia yang mengatur kita, menguasai kita, ya, memelihara kita dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Naam. Qala wa hadha huwa al-farqu ma baina al-muwahhid wal-musyrik. Dan inilah perbedaan antara orang al-muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, wal musyriki, dengan orang musyrik, dengan orang yang mempersekutukan Allah dalam ibadahnya dengan yang lainnya. Fal muwahhidu yuqirru bi rububiyyatil azza wa jal wa bi ubudiyyatihi wahdahu la syarika lah. Maka orang yang muwahhid, orang dianggap mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, yuqirru bi rububiyyatillahi azza wa jal, dia menetapkan, mengakui kerububiaannya Allah, wasanya dialah pencipta, pengatur, penguasa alam ini, seluruh makhluk. Wa bi ubudiyyati, dan juga dia juga menetapkan ubudiyah untuk Allah, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah wahdahu semata, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Itu orang muwahhid, orang bertauhid, itulah orang yang beriman. Wal musyriku, dan orang yang musyrik, yuqirru bi rububiyyatillah, dia tetapkan rububiyah bagi Allah, bahwa Allah pencipta, pengatur, penguasa seluruh alam ini termasuk dia. Walakinnahu musyrikun fi ibadatihi, akan tetapi dia musyrik, dia mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, dia persembahkan sembelihannya, nazarnya, selain kepada Allah, diarahkan ke kuburan, mata air, danau, sungai, nah, sebagai tempat-tempat yang mereka keramatkan. Ini walakinna musyrikun fi ibadati, yusyriku ma'ahu ghairahu fi ibadati, dia mempersekutukan Allah dengan yang lainnya dalam ibadahnya. Di samping dia mengatakan ya Allah, dia juga kadang-kadang mengatakan ya fulan, ya Abdul Qadir Jalani umpamanya. Naam, memanggil-manggil orang yang sudah mati. Jadi yusyriku ma'ahu ghairahu fi ibadati, dia mempersekutukan Allah dengan yang lainnya fi ibadati, dalam ibadahnya. Yusyriku ma'ahu man la yakhluq wa la yarzuq, dia mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, di mana yang lain tersebut la yakhluquh, tidak bisa mencipta, wa la yarzuqu, tidak bisa memberikan rezeki, wa la yamliku syai'a, dan dia tidak memiliki sesuatu apapun kecuali apa yang Allah berikan padanya. Apa yang dia miliki itu pemberian dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, segala nikmat itu datangnya dari Allah, pemberian dari Allah. Itu pun kepemilikan yang qasirah, terbatas. Karena buktinya dia tidak seenaknya dapat menggunakan nikmat tersebut semaunya, kecuali dengan apa? Sesuai dengan syariat Allah, sesuai apa yang Allah ridai, yang Allah cintai. Nah, hadza huwa al-farq ma baina al-muwahhid wal-musyrik, inilah perbedaan antara orang muwahhid, orang yang tauhidkan, mengesakan Allah, dengan orang yang musyrik. Al-muwahhid yaqul, orang yang mentauhidkan Allah berkata rabbi Allah, dia katakan rabbku adalah Allah, artinya Tuhanku adalah Allah. Nah, wa huwa ma'budi, dia katakan rabbi Allah, rabbku adalah Allah, yang pencipta saya, yang menguasai saya, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, hanyalah Allah. Naam, rabbi Allah. Wa huwa ma'budi, dan dia juga katakan dia juga yang berhak saya sembah. Wa laisa li ma'budun siwa, saya tidak memiliki sembahan yang lain selain dari Allah. Ammal musyrik fa yaqul, adapun orang yang musyrik, dia mengatakan Rabbi Allah, artinya pencipta saya Allah, yang memberikan saya rezeki Allah. Lakinnal ibadata indahu laysat khassa billah, tetapi ibadah di sisinya itu bukan khusus untuk Allah. Buktinya ya, dia ruku sujud di masjid pada saat dia sholat kepada Allah, tapi di waktu yang lain dia juga bawa sembelihannya ke sebagian tempat. Dia juga memanggil-manggil nama-nama selain dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Itu bukti bahwa dia ya, berkeyakinan bahwa ibadah itu bukan khusus untuk Allah. Itu orang musyrik itu. Naam, lakinna al-ibadata indahu laysat khassatan billah. Faya'budu ma'allahi al-asyara wal-ahyara wal-awliya wal-salihina wal-kubur. Dia pun menyembah yang lainnya bersama dengan Allah berupa permohonan. Asyar wal-ahyar bebatuan. Wal-awliya orang-orang yang dianggap wali. Wal-salihina orang-orang yang dianggap salih. Wal-kubur. Mereka juga menyembah kuburan. Falidhalika sara musyrikan. Oleh karena itu jadilah dia sebagai orang musyrik. Walam yanfa'ahu al-iqraru birububiyyah, pengakuannya bahwa ada pencipta alam ini, ada yang mengatur alam ini tidak bermanfaat. Pengakuannya terhadap rububiyyah Allah, ya, lam yanfa'u, tidak bermanfaat untuknya. Walam yudkhilhum fil Islam, dan belum memasukkan dia ke dalam Islam. Nah, faqalu wa huwa ma'budi, maka ucapan Syekh Muhammad rahimahullah dalam kitab ini matannya, wa huwa ma'budi, dan dialah ma'budi, ai sembahanku, ai al-ilahu alladhi a'budu, ai ilah sembahan, alladhi a'budu, yang aku sembah. Wa laysa li ma'budun siwa, ai la minal malaika, saya tidak memiliki sembahan yang lain selain dari Allah. La minal malaikati, tidak dari kalangan malaikat. Wala minar rusuli, tidak pula dari kalangan para rasul. Wala minas salihina, tidak pula dari kalangan orang-orang yang dianggap salih. Wala minal asyjar wal ahyar, tidak pula dari pepohonan dan bebatuan. Wala min ayyi syai'in, dan tidak ada satupun sesuatu yang saya sembah kecuali hanya Allah. Laisa li ma'budun siwahu subhanahu wa ta'ala, aku tidak memiliki sembahan selain dari Allah yang aku sembah. Hadza taqriru at-tauhid bid dalil, inilah penetapan tauhid dengan dalil. Wa hadza dalilun aqliyun, dan ini dalil aqli namanya. Artinya, naam, akal yang sehat. Orang yang berakal, yang mengetahui, mengilmui bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang mengatur hidup matinya, termasuk dalam perkara rezekinya. Dia semua yang memberikan segala kenikmatan tersebut. Maka sepantasnya dia, kesetiaannya dalam ibadah hanya kepada sang pencipta dan penguasa dan pemberinya segala sesuatu, bukan kepada yang lain. Ya, akal sehat menolak. Ya, jika dia palingkan, ya, ibadah tersebut kepada selain yang tidak pernah memberikan sesuatu. Ya, nah, nah, wa hadza dalilun aqli, dan ini dalil aqli. Thumma dzakara dalilan naqli min al-Qur'an, kemudian beliau menyebutkan dalil naqli. Naql yaitu maksudnya dari Al-Qur'an. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Rabbil alamin, pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam, seluruh makhluk. Hadhihi al-ayatu hiya awwalul Qur'an fil mushaf. Ayat ini adalah ayat yang paling pertama dalam mushaf Al-Qur'an. Yaitu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat pertama kata beliau dari surah Al-Fatihah. Hadhihi al-ayatu hiya awwalul Qur'an fil mushaf. Ayat ini adalah ayat yang pertama dalam mushaf, ayat dalam lembaran Al-Qur'an. Laisa qablaha, tidak ada sebelum ayat ini, illa bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah sebutkan bahwa ayat ini diturunkan secara apa? Tersendiri oleh Allah untuk mengetahui awal satu surah, mengetahui batas akhir satu surah, mengetahui awal dan akhir. Naam. Wa hiya akhiru kalami ahli al-jannah. Nah, disebutkan Wah, ini adalah akhir dari ucapannya penduduk surga. Qala ta'ala, Allah mengeluarkan tentang ucapan mereka. Wa akhiru da'wahum, akhir dari ucapannya penduduk surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, anilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka seluruhnya penduduk surga ketika sudah masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, dan segala puji hanya milik Allah rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam, penciptanya seluruh makhluk, penguasanya seluruh makhluk, yang mengatur seluruh makhluk. Nah, jadi wahyu akhir kalami ahli jannah, akhir dari ucapannya penduduk surga setelah masuk surga, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, subhanallah. Wallahu jalla wa ala ibtataha biha al-khalqa, dan dengan kalimat alhamdu ini pula Allah memulai penciptaannya, penciptaan makhluk. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-An'am, alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'alal dhulumati wan nur, dan telah menjadikan, menciptakan gelap dan cahaya. Masyaallah, ya, faedah. Nah, ini kan kitab al-usulus salasa. Setiap kita baca syarahnya dari para ulama, dari satu ulama kemudian ulama yang lainnya, selalu saja ada faedah-faedah yang kadang belum pernah kita jumpai sebelumnya pada syarah yang sebelumnya. Nah, akhir ucapannya penduduk surga, surga ketika disuruh masuk surga, alhamdulillah rabbil alamin. Awal Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa khatama bihal khalqa, kemudian dengan ucapan pula ini, ucapan alhamdulillah, Allah menutup penciptaan makhluknya. Qala ta'ala, wa qudiya bainahum bil haqqi, dan telah ditetapkan di antara mereka dengan al-haq, ditetapkan, diciptakan mereka itu semuanya bil haqqi, dengan hak. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Fataha bihal khalqa wa khatama biha, Allah memulai kalimat alhamdulillah pada saat memulai menciptakan makhluknya dan menutupnya dengan ucapan alhamdulillah fula. Fahiyya kalimatun azimah, sehingga kalimat ini adalah apa? Kalimat yang sangat agung. Nah, terlebih lagi kalau digabungkan dengan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan, atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Ya, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata Nabi SAW, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Kalimatani habibatani ila ar-rahman. Ya. Khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kata kalimat, kata Nabi SAW, ya, yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan di lidah. Saqilatani fil mizan, kedua kalimat itu berat nanti di dalam timbangan seseorang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Naam. Kasyih di sini mengatakan fataha bihal al-khalqa wa khatama biha, Allah memulai, membuka, mencipta makhluknya dengan alhamdulillah, mengakhirinya dengan juga ucapan alhamdulillah. Penduduk surga ketika dia sudah pertama kali masuk surga, menginjakkan kakinya masuk surga, mereka seluruhnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Fahiya kalimatun azimah, maka kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat agung. Naam. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada kalimat alhamdu as-sana'u 'alal mahmudi ma'a mahabbatihi wa ijlali, sanjungan pujian terhadap yang dipuji, ma'a mahabbatihi, disertai dengan adanya rasa cinta, wa ijlalihi, disertai dengan adanya rasa pengagungan, pemuliaan, penghormatan kepadanya. Itu apa makna alhamdulillah? Sana pujian, sanjungan, ya, yang berulang-ulang. Naam. Kepada siapa? Al-alal mahmudi, kepada yang dipuji. Ma'a mahabbatihi, disertai dengan adanya rasa cinta terhadapnya. Wa ijlali, dan juga disertai dengan pengagungan. Itulah makna yang terkandung pada kalimat alhamdu. Segala puji bagimu ya Allah. Kita rasakan, ya, bahwa kita mencintai Allah karena dia menciptakan kita, dia memberikan segalanya. Orang saja di dunia ini, kalau ada orang selalu berbuat baik sama kita, akan ada rasa cinta terhadapnya. Ya tidak? Hah? Itu sudah fitrahnya manusia seperti itu. Naam. Jadi kalau antum mau dicintai istri, sering-sering kasih sesuatu yang dia senangi. Ya. Sering kasih umpama kasih uang. Sering kan umpama kalau lagi musim bunga, ya bawa ke bunga umpamanya, ya. Senang itu. Hah? Nah. Maka bagaimana tidak kita mencintai Allah? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan itu lahir batin, seluruhnya datangnya dari Allah. Dan nikmat yang paling termulia terbesar adalah agama ini, tauhid, Islam, sunnah, nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Allah menamai ni'mati. Ini per Islam ini, tauhid, sunnah, ilmu. Nah, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, dan juga apa? Aku cukupkan apa? Nikmatku kepada kalian. Allah SWT menamai perkara din, wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya, termasuk sunnah-sunnah seluruhnya, Allah menamainya sebagai apa? Nikmat. Nah, kalau kita hanya diberi, ya, pada hari-hari sebagian orang beberapa rupiah, beberapa ratus, masya Allah, dipuji-puji, oh bagus lagi, cair lagi. Nah, bagaimana kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala pemberi segala sesuatunya. Nah, maka ketika kita mengatakan alhamdulillah, berarti maknanya apa? Kita puji dan sanjung Allah. Ya. Naam, dengan disertai adanya rasa cinta dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa alfil hamdi lil istighraqi. Al yang ada pada kalimat alhamdu ini, kata beliau, lil istighraq, alif lam istighraqiyah, ay jami'ul mahamid, ay seluruh bentuk-bentuk pujian sanjungan lillahi, hanya miliknya Allah semata. Mulkan, ya, dia yang memilikinya. Wastihqaqan, dia pula yang berhak. Wa huwal mustahiqqu lil hamdil mutlaq, dialah Allah yang berhak untuk dipuji secara mutlak, ya. Wa ammal ayatu, baik, wa amma ghairuhu, adapun selain dari Allah, fa yuhmadu ala qadri ma yaf'alu minal jamili wa minal khair, dia dipuji sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan berupa perbuatan yang baik, minal jamili wa minal khair. Nah, tanpa berlebihan. Nah, wa amma alhamdul mutlaq, adapun pujian secara mutlak, al-kamil, yang sesempurna-sempurnanya, fa huwa lillahi azza wa jalla, maka itu hanya milik Allah, hanya Allah yang berhak untuk itu. Li'anna ni'am kullaha minhu, karena seluruh nikmat ini datangnya dari Allah. Wa hatta al-makhluq idza asda ilayka syai'an min al-ihsan fa innahu min Allah azza wa jalla, hingga makhluk apabila dia memberikan sesuatu padamu berupa perbuatan baik ataupun kebaikan, Fa'innahu min Allah Azza wa Jalla, maka pada hakikatnya itu datangnya dari Allah. Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk memberikan kepadamu. Huwa alladhi sakhkhara laka hadzal makhluq. Dialah Allah yang memudahkan, menundukkan, ya, untukmu makhluk tersebut. Wa huwa alladhi makkanahu min ay yuhsina ilaik. Dialah Allah yang memberikan kemampuan, tamkin untuk dia dapat berbuat kepadamu. Falhamdu yarju ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pujian tersebut kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qawluhu lillah jarrun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufi khabarul mubtala'i alhamdu kainun aw mustaqirrun lillahi azza wa jalla. Jadi alhamdu ini kan mubtada', ya. Lillahi jar majrur muta'alliqun, jar majrur ada kaitannya. Muta'alliq ini jatuh dijatuhkan katanya bi mahdhufin khabar mubtada'. Ya, alhamdu kan mubtada'. Mubtada' harus ada khabarnya. Nah, mana khabarnya? Katanya jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar mubtada', ai alhamdu kainun. Jadi kainun au mustaqirrun li azza wa jalla. Kalau aja jar majrur itu terkait dengan fi'il ataupun yang beramal seperti fi'il, seperti isim fa'il di sini kainun, ya, ataupun mustaqirrun lillahi azza wa jalla. Allah ma'nahu dzul uluhiyah. Jadi Allah, makna Allah itu uluhiyah wal ubudiyah. Dialah yang berhak, artinya dzul uluhiyah wal ubudiyah, yang memiliki hak untuk diibadahi. Ala khalqi ajma'in, terhadap seluruh makhluknya. Naam. Wa hadha al-ism la yusamma bihi ghayruhu subhana, dan nama Allah, ya, kata beliau tidak boleh dinamai dengan nama ini kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang berhak untuk apa memakai nama ini. Kenapa? Karena terdapat kandungan kalimat Allah apa maknanya? Al-ilah al-ma'luh, al-ma'luh al-ma'bud, yang disembah. Paham ya? Kenapa makhluk tidak boleh dinamai dengan nama Allah? Karena terkandung di dalamnya Allah itu apa? Kalimat al-ilah al-ubudiyah, kandungan maknanya Allah al-ilah ay al-ma'luh al-ma'bud, artinya yang disembah, yang diibadahi. Nah, kalau ada orang namanya Allah, berarti maknanya apa? Yang disembah. Apa dia disembah? Tidak berhak dia disembah. Dia makhluk. Sehingga tidak boleh dinamakan seseorang Allah. Yang benar Abdullah, hambanya yang disembah. Ya, hambanya Allah, dia hamba Allah. Hai, ada orang mereka. Salman, ijlis Salman, Salman. Ya. Namanya manusia Tuhan. Namanya itu orang Tuhan. Oh. Semua dijauhi karena apa maksudnya Tuhan? Dia tidak Tuhan dalam bentuk rububiyah, dia bukan pencipta, bukan pengatur alam ini. Dia bukan Tuhan juga yang berhak disembah. Allah alam, tak boleh dinamai dengan seseorang namanya Tuhan. Oh Tuhan, astagfirullahaladzim. Tanya di hijau. Kalau bahasa Arabnya ilah, sama saja ilah. Dia tidak punya hak dalam rububiyah, tidak punya juga dalam perkara uluhiyah ibadah. Kita selesaikan, tinggal sedikit. Wa hadha al-ismu la yusamma bihi ghayruhu subhana. Nama ini tidak boleh dinamai dengan penamaan ini selain hanya Allah. La ahada yusamma billah, tidak ada satupun orang yang berhak untuk dinamai dengan dengan nama Allah. Hatta fir'auna maqala ana Allah, hingga Fir'aun sendiri pun alaihi la'natullah, dia tidak mengatakan ana Allah. Lakinnahu qala ana rabbukum, Dia mengatakan ana rabbukum, saya Tuhan kalian. Dia mengatakan ana Allah. Ya. Fir'aun hanya mengatakan ana rabbukum, ya. Masyaallah, ya. Anunya Syekh Shalih hafizahullah taala. Hingga Fir'aun juga tidak lancang mau mengatakan ana Allah. Dia hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Naam. Karena Allah, kalimat Allah ini terkandung dalamnya makna yang sangat mendalam. Naam. Baik. Dia Fir'aun hanya mengatakan ana rabbukum. Padahal ismu khassun billah. Jadi dia katakan jangan mengatakan Tuhan, namanya Tuhan. Kenapa cuma Fir'aun yang mengatakan ana rabb? Karena rabb itu kalau bahasa kita, ya, kamu diterjemahkan rabb itu apa? Tuhan, ya. Sementara Fir'aun mengatakan ana rabbukum. Jadi hatta dengan nama ini, ya, jangan. Fahadhal ismu khassun billah, maka nama ini Allah, ini khusus buat Allah. La ahada yatasamma bihi ahadan, tidak satupun orang, ya, selamanya boleh dinamai dengan nama Allah. Wala ahadan yajra'u an yaqula ana Allah, tidak ada satupun orang yang lancang yang mengatakan ana Allah. Hingga kata beliau tadi, biar Fir'aun, orang yang paling, di antara orang yang paling durhaka kepada Allah, tidak berani mengatakan ana Allah. Dia hanya mengatakan kalimat Rabb. Naam. Wa qawluhu Rabbi na'atun ismil jalalah. Alhamdulillahi Rabbi. Li huruf jar. Allahi majrur, ya. Dijar dengan huruf jar. Tanda jarnya kasrah. Lillahi. Alhamdulillahi Rabbi. Bukan Rabbu, bukan Rabbah. Ini Rabbi na'at. Istilahnya sifat. Na'at itu, sifat itu mengikuti kepada yang disifati. Sehingga dia mengikut harakatnya. Naam. Mausufnya di kasrah. Dia, maka juga sifatnya, na'atnya juga di kasrah. Rabbi. Na'atun lismil jalalah. Wahu majrurun wahu mudhaf. Naam Rabbi mudhaf. Alamina. Ya. Dijar. Tanda jarnya apa? Kas. Apa? Tanda jarnya ya. Ya. Kenapa? Naam. Karena dia jamak mudhakkar salim. Ataupun mulhaq bijam'il mudhakkar salim. Diikutkan sama bentuknya dengan jamak mudzakkar salim. Wa qawlu alamin mudhafun ilai majrur wa alamatu jarri alya li'anna mulhaqun. Ada disebutkan li'anna mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Ya. Diikutkan disamakan bentuknya dengan jamak mudzakkar salim. Dipelajari di nahwu ada syarat-syaratnya pembentukan jamak mudzakkar salim, karena tidak semua kalimat kata bisa dijadikan bentuk jamak mudzakkar salim. Naam. Baik. Fa wadihun anna alhamda kullahu wassana kullahu lillahi rabbil alamin, maka ini sangatlah jelas bahwasanya kenapa pujian seluruhnya, sanjungan seluruhnya, seluruhnya yang berhak hanyalah Allah. Ya, kenapa? Karena dialah rabbil alamin, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini, seluruh makhluk. Kemudian wa'alamul malaikati, alam malaikat, wa'alamul jamadat, alam makhluk, jamadat. Jamadat ini apa? Kayak batu, pohon, ya, bahasa kita benda-benda mati, wattuyur, ya, burung-burung, ya, wa'alamus sibak, sibak, ya, seperti binatang buas, alam binatang buas, wa'alamul hayawanat, alam hewan, wa alamul hasyarat wal dzar, alam makhluk hasyarat, hasyarat binatang-binatang kecil, serangga, wal dzar ataupun semut dan semut, wa awalimun fil barri wal bahr, ya, seluruh alam makhluk baik yang di daratan ataupun yang di lautan bahr, la ya'lamuha Allah, la ya'lamuha illa Allah, tidak ada yang mengetahui seluruhnya kecuali hanya Allah, wala yahsiha illa Allah, dan yang mampu menghitungnya kecuali hanya Allah. Kulluha Allahu Rabbuha, seluruhnya itu adalah dalam kekuasaan Allah, milik Allah. Allah yang menciptakannya seluruhnya. Kulluha Allahu Rabbuha, seluruhnya adalah Allah yang penciptanya, yang mengaturnya dan menguasainya. Qauluhu rabbil alamin wa hadza la yutlaqu illa 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat rabbil alamin juga tidak boleh seseorang diberikan gelaran mengitlakkan penamaan ini kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yumkinu li ahadin an yuqala lahu rabbul alamin. Tidak mungkin bagi seseorang untuk dikatakan rabbul alamin. Ya. Naam. Fa idza qila ar-rabb fa hadza la yutlaqu illa 'ala Allah jalla 'ala. Maka apabila dikatakan rabbul alamin ataupun ar-rabb dengan pakai alif lam ar-rabb, fahadha yutlaku la yutlaku illa Allah jalla wa ala, tidak boleh diitlakkan, artinya tidak boleh seseorang dinamai ataupun digelari dengan kalimat ar-rabb kecuali hanya siapa, hanya Allah yang berhak untuk itu. Wala yansarifu illa ilaihi, tidak dipalingkan kalimat ar-rabb ini kecuali hanya kepada Allah. Amal makhluk, adapun makhluk, kalau makhluk faqayyad fayuqayyadu, maka itu dikaitkan dengan kalimat yang setelahnya, fayuqalu rabbud dar, pemilik dar, rumah ini. Rabbul bahima, ai pemilik binatang ternak ini. Ai apa ni rabbud dar, rabbul bahima, ai malikuha wa sahibuha, pemiliknya, yang empunya. Ya. Naam. Oi. Wallahu a'lam. Apa maknanya tadi alhamdulillah? Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, apa arti alhamdulillah tadi? Apa Hudzaifah? Hah? Ya. Irfa sautak. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa arti alhamdulillah? Ya. Segala puji bagi hanya milik Allah. Itu sudah ditahu semua orang baca terjemahan Al-Qur'an. Apa alhamdulillah, apa maknanya alhamdulillah? Apa kata beliau tadi, as-sana'u 'ala al-mahmudi ma'a mahabbatihi wa ijlali. Alhamdulillah adalah pujian sanjungan 'ala al-mahmudi, kepada yang dipuji, disertai dengan apa? Adanya rasa cinta terhadapnya dan pengagungan. Itulah kandungan alhamdulillah. Yang antara faedah yang beliau sebutkan tadi, alhamdulillah Allah mengucapkannya pada saat apa? Menciptakan makhluk. Pada saat mengakhirinya. Dan juga kalimat alhamdulillah diucapkan awal kali pada saat penduduk surga pertama kali menginjakkan, ataupun pertama kali mereka masuk ke dalam surga, mereka katakan anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan mereka ucapkan penduduk surga ketika mereka sudah masuk surga, pertama kali masuk surga, kecuali apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, subhanallah. Ya. Allah memulai penciptaan dengan kalimat alhamdulillah dan mengakhiri penciptaan makhluk dengan kalimat alhamdulillah. Nah. Qala asy-Syekh hafizahullah ta'ala, Syekh Bajamal hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih fi Adhkari Salati wa Ad'iyatiha, Al-Babur Rabi' Takbiratul Janais, pembahasan yang keempat, Takbir dalam salat jenazah. Beliau mengatakan, i'lam bi anna salatal janazati arba'u takbiratin wajibة لا تصح الصلاة إلا بها. Ketahuilah bahwasanya salat jenazah itu 4 kali takbir wajib, kata beliau, لا تصح الصلاة إلا بها, tidak sah salat kecuali dengan empat kali takbir tersebut. Wa huwa mujma'un 'alaihi, dan ini disepakati. Kata beliau, kama fil majmu syarh al muhaddab, sebagaimana dalam kitab al majmu syarh al muhaddab. Susunannya siapa? Al Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi. Wa fihi anwa'un mustahabbah, dan pada takbir salat jenazah ini ada beberapa jenis takbir selain dari yang empat ini, mustahabbah, dianjurkan untuk dilakukan. Empat ini wajib, kata beliau. Tidak sah salat jenazah kecuali empat kali takbir. Tidak boleh kurang, berarti ya. Boleh lebih? Nah, boleh lebih. Lebihnya di kata beliau, kalau lebih daripada empat kali, sunnah, mustahabbah, boleh dilakukan sesekali. Nah, an-nau'ul awwalu, ya, bagian yang pertama, bentuk-bentuk takbir yang dari Nabi SAW, anna Rasulullah SAW kabbara arba'a takbiratin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir sebanyak empat kali takbir. Naam, takbir pertama membaca apa? Suratul Fatihah. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir ketiga baca doa. Takbir keempat salam. Ringkasnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai sebagian orang, ya, pakai jubah, masya Allah, pakai sorban, disuruh sholat jenazah, sholat gaib. Sholat gaib itu sholat jenazah sebenarnya, cuma jenazahnya tidak ada di depannya. Ternyata dia ruku sujud. Nah, ini apa? Naam. Akibat dari apa? Kurangnya ilmu. Naam, wallahu musta'an. Wa Nabi alaihi salatu wasalam bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Ibni Abbas wa Abi Hurairah wa Jabir radhiyallahu anhum wa sahha min fi'li 'adadin min as-sahabati radhiyallahu anhum. Jadi, penyebutan bahwa Nabi sallam pada salat jenazahnya beliau empat kali takbir, ini muttafaqun alaihi, datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas, hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Jabir ibni Abdullah radhiyallahu majma'in, dan juga telah sahih dari perbuatannya mauquf, ya, dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nusan yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara la janazatin khamsan, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam telah bertakbir terhadap satu jenazah. Pernah beliau salat jenazah satu saat khamsan, sebanyak lima kali takbir. Lima kali apa? Lima lah takbir. Oleh karena itu beliau katakan tadi apa? Empat ini wajib hukumnya. Kalau ada tambahan seperti lima, sunnah. Ya, maaf. Kalau akhrajahu Muslim fi sahihi, hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertakbir sampai lima kali takbir, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya min hadithi Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, dari hadisnya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, min naqlihi, dari pengucapan beliau, penukilannya beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min fi'lihi aidan, dan juga dari perbuatannya beliau sendiri. Yani Zaid ibn Arqam mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan juga dilakukan, dipraktikkan oleh siapa? Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Baik. Qala faslum bima warada anis sahabati fi takbiril janaiz. Pembahasan beberapa enam jumlah takbir yang warid dari sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bukan dari Nabi tapi dari perbuatannya sebagian sahabatnya beliau. Beliau mengatakan kabbara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala janazati Sahal bin Hunayf sittan. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah salat jenazah Naam, pada saat beliau mensolati jenazahnya Salim bin Hunayf, sitan sebanyak 6 kali takbir. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, innahu badriun, sesungguhnya beliau seorang badri. Maksudnya Allah alam yang pernah menghadiri peperangan Badar dahulu. Akhrajahu Abdul Razzaq bi sanadin sahih. Kemudian kana Ali radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badrin sittan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu biasa bertakbir ketika beliau mensalati jenazahnya dari kalangan ahli Badar yang pernah dahulu hadir di peperangan Badar, sittan, 6 kali takbir. Wa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Kemudian beliau mensalati jenazahnya, sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya, sebanyak 5 kali takbir. Wa ala sa'irin nasi arba'an, dan kepada seluruh manusia, ya, selain dari ahli Badar, selain dari sahabat, ya, hanya 4 kali. Naam. Akhrajah Ibnu Abi Syaibah bi sanadin hasan. Kabbara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ala janazatin hamsan. Abdullah bin Mas'ud juga pernah salat jenazah dan bertakbir sampai 5 kali takbir. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih. Kana Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu yukabbiru hamsan. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih juga, Mu'adz Ibnu Jabal ketika beliau salat jenazah boleh juga takbir sampai 5 kali takbir. Naam. Nah, inilah yang warid dari Nabi SAW, 4 kali, 5 kali, ya. Kemudian dari sebagian sahabat beliau ada 5 kali dan ada sampai 6 kali. Naam. Baik. Wallahu a'lam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.